Wa'lam annal ma'al muhtasa bi sahsin la yajibu badluhu li masyiati ghairihi mutlaqan. Air yang kemanfaatannya hanya dimiliki oleh sebagian orang, dia tidak diharuskan untuk memberikannya untuk memberi minum hewan milik orang lain. Jadi di dalam kitab fikih biasanya air yang masih berada di tempatnya ini tidak bisa dimiliki. Artinya walaupun ada seseorang yang kemanfaatan itu dimilikinya, tetapi dia tetap tidak bisa memiliki air. Wa inna ma yajibu badrul ma'i bi thalathati syara'it. Tapi terkadang seseorang harus memberikan sebagian airnya kepada orang lain bila memang memenuhi tiga syarat ini. Jadi ada tiga syarat, bila syarat ini terpenuhi maka dia diharuskan untuk memberikan airnya kepada orang lain, kepada orang lain atau kepada hewan-hewan orang lain. Ahaduha ayyafdula an hajati ay sahibil ma. Syarat yang pertama adalah air yang diberikan adalah air yang tidak dibutuhkan oleh pemilik air. Artinya dia sudah memiliki kelebihan dari kebutuhan yang dibutuhkannya. Fa illam yafdul bada'a bi nafsihi wala yajibu badluhu li ghairi. Tentunya bila orang itu masih membutuhkan airnya, dia tidak harus diharuskan untuk memberikan ke orang lain. Artinya dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Wasani ayah taja ilaihi ghairuh imali nafsih au li bahimatih. Syarat yang kedua adalah orang lain membutuhkan air itu. Jadi ada kebutuhan dari orang lain untuk mengambil air itu, baik kebutuhan untuk dirinya sendiri atau kebutuhan untuk binatang peliharaannya. Hadza idza kana hunaka kala'un tar'ahul masyah wala yumkinu ra'yuhu illa bisakil ma. Syarat yang kedua ini yaitu memberikan air kepada seseorang untuk hewan atau untuk dirinya. Syarat ini berlaku bila di dekat tempat air itu, di sekitar tempat air itu terdapat rerumputan yang digunakan untuk mengembala hewan. Dan seseorang yang mengembala di sana, dia tidak mungkin untuk melepaskan hewan tersebut kecuali dia membutuhkan siraman air. Jadi tentunya tidak mungkin hewan yang dikembalakan dia hanya makan saja, tetapi pastinya membutuhkan minuman atau air untuk melancarkan makanan hewan tersebut. Wala yajibu alaihi badlul ma'i li jar'i ghairi wala li sajari. Dan keharusan memberi air bila memang yang membutuhkan air itu adalah seseorang atau hewan. Artinya bila air itu dibutuhkan untuk menyirami tanaman atau menyirami pohon, maka tidak harus untuk memberikannya. Jadi tidak wajib memberikan air untuk menyirami pohon orang lain atau tanaman orang lain. Wasal itu ayakunal ma'u fi makorri wahwa mimma yustahlafu fi bi'rin aw 'ainin. Syarat yang ketiga adalah air masih berada di tempatnya, yaitu tempat-tempat yang biasa digunakan bergantian untuk mengambilnya seperti sumur atau mata air. Fa idza akhadha hadzal ma'a fi ina'in lam yajib badluhu 'ala sahih. Andai kata air sudah diambil, sudah dipindahkan di dalam wadah, maka air yang sudah diambil itu tidak harus diberikan ke orang lain menurut pendapat sahih. Wa haitsu wajaba al-badlu lil ma fal muradu bihi tamkinul masyati min huduriha lil bi'ri illam yatadarrar sahibul ma'i fi syar'ihi aw masyati. Maksud dari memberikan air adalah membiarkan hewan-hewan untuk datang ke sumur, atau ke sumber air. Jadi pemilik air bila memang sudah mencukupi dua syarat tadi, dia tidak diperbolehkan untuk menghalangi hewan untuk menuju ke sana. Selama hewan yang minum di air itu, minum di tempat itu tidak merusak tanaman ataupun merusak hewan dari pemilik air. Fa in tadharrara bi wurudiha muni'at minhu wastaqala harru'atu kama qalahul mawardi. Dan bila ada kerusakan yang ditimbulkan dari datangnya hewan ke tempat air itu, maka menurut ulama yang bernama Mawardi, tidak diperbolehkan hewan milik orang lain untuk menuju ke tempat air itu. Tetapi pemilik hewan atau orang yang mengembala, dia diharuskan untuk mengambilnya. Wahai tuwa jabal badlu lil ma'i imtana ahdul iwati alaihi ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, selama seseorang diharuskan untuk memberikan air, maka dia tidak diperbolehkan memungut biaya. Dia tidak diperbolehkan untuk meminta upah atas air yang telah diambil oleh orang lain. Faslun fi ahkamil waqfi. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum wakaf. Wahwa lugatan al-habsu. Makna wakaf secara lugat adalah menahan. Wasar'an habsu malin muayyanin qabilin linnaf'i yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai 'ainih wa qad utasarrufi fihi 'ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ilallah ta'ala. Ini tarifnya panjang sekali ya. Makna waqaf, makna syar'i dari waqaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan dan mungkin untuk dimanfaatkan, dan kemanfaatan itu tidak mengurangi bendanya, dan juga tidak diperbolehkan untuk mentasorofkannya yang bertujuan untuk ditasorofkan atau diberikan kemanfaatannya untuk kebaikan. Tujuannya tentunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wasyartul waqifi sihhatu ibaratihi wa ahliyatu tabarru'. Syarat orang yang mewakafkan, dia ucapannya harus dibenarkan atau disahkan oleh syariat. Jadi ada beberapa orang yang ucapannya tidak bisa disahkan oleh syariat, yaitu orang-orang yang dibatasi tasarufnya. Dan juga dia wakif harus orang yang diperbolehkan untuk melakukan tabarruk, melakukan hal-hal yang dilepaskan atau diberikan ke orang lain tanpa ada imbalan. Wal waqfu jaizun bi salasati syara'it wa fi ba'dhi nusahi wal waqfu jaizun wa lahu salasatu syurut. Wakaf memiliki tiga syarat, dan redaksi yang ada di satu manuskrip kitab asli dan manuskrip yang lain ini memiliki perbedaan. Yang satu menggunakan kalimat wal waqfu jaizun bi salasati syara'it, dan yang lain menggunakan wal waqfu jaizun wa lahu salasatu syurut. Keduanya sama, intinya adalah untuk kesahan wakaf ini memiliki tiga syarat. Ahadhuha ayyakunal mauqufu mimma yuntafa'u bih ma baqai ainih. Syarat yang pertama berhubungan dengan benda yang diwakafkan. Jadi benda yang diwakafkan harus berupa benda yang kemanfaatannya tidak mengurangi bendanya. Jadi bisa dimanfaatkan tetapi kemanfaatan itu tidak mengurangi bendanya. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan. Dan kemanfaatan dari benda wakaf harus diperbolehkan oleh syariat, dan juga kemanfaatan yang menjadi manfaat utama dari benda itu. Fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahim lizinah. Bila demikian, maka mewakafkan alat lahwi. Alat lahwi yaitu alat-alat musik yang diharamkan oleh syariat, yaitu hukumnya tidak sah karena memang kemanfaatannya dilarang oleh syariat. Dan juga tidak diperbolehkan mewakafkan dirham, mewakafkan mata uang dari perak yang digunakan untuk perhiasan, digunakan sebagai perhiasan. Mengapa tidak sah? Karena manfaat utama dirham adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai perhiasan. Jadi mewakafkan benda yang tujuannya tidak untuk manfaat utama, kemanfaatan itu bukan termasuk kemanfaatan utama dari benda, maka hukumnya tidak sah. Wala yustarotun nafa'u fil hal fayasihu waqfu 'abdin wa jahzin shaghirain. Dan kemanfaatan benda tidak harus ada di saat mewakafkan. Artinya, kemanfaatan yang akan datang atau akan ada di masa mendatang itu boleh diwakafkan. Contohnya seperti mewakafkan budak atau mewakafkan kuda yang masih kecil, yang tentunya keduanya di saat usianya masih dini belum memiliki kemanfaatan. Wa ammal ladzi la tabqa 'ainuhu ka mat'umin wa raihan fala yasihu waqfuhu. Benda-benda yang cara memanfaatkannya dengan mengurangi bagian jarinya, benda itu tidak sah untuk diwakafkan. Contoh seperti makanan ataupun wangi-wangian. Makanan dan wangi-wangian itu bisa kita manfaatkan dengan cara mengurangi, keduanya. Artinya makanan dan wangi-wangian ini tidak bisa diwakafkan karena manfaatnya adalah dengan cara mengurangi bendanya.